Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini bersama. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki surah Al-Anfal ayat ke-30. Yang mengkisahkan atau menjelaskan bagaimana permusuhan kaum-kaum musyrikin yang berada di Mekah ketika itu yang memerangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memelihara agama yang diridainya. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Dan ingatlah ketika kaum kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu dan mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah mengagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah pada ayat-ayat sebelumnya kita menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar umat Islam tidak mengingkari dan tidak mengkhianati perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian memerintahkan kepada umat Islam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat Islam sampai saat sekarang ini bahwa ada upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan dan membinasakan kekuatan umat Islam itu sendiri. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka. Orang-orang kafir itu senantiasa berupaya, ya, baik orang kafir Quraisy pada masa lampau sampai hari kiamat tentunya. Karena yang dipergunakan di sini adalah fi'il mudhari, yang di mana kita ketahui di dalam ilmu nahwu dan sharaf bahwa fi'il mudhari itu lil hadir wal istiqbal, kejadian yang sedang berlaku dan pada masa yang akan datang. Oleh karena itulah umat Islam dituntut untuk senantiasa mawas diri. Tentunya bukan berarti untuk bersiap-siap senantiasa memerangi orang-orang kafir dengan pedang, dengan menyakiti mereka, dengan membunuh mereka, tetapi mewaspadai diri dengan menggali setiap potensi yang ada pada umat Islam itu sendiri, dengan membekali diri tentunya dengan ilmu pengetahuan. Yang terutama adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ajaran agama. Ini sangat menarik untuk kita bahas, dan di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang mungkin dapat memberikan tambahannya terhadap ayat ini. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat 30 dari surat Al-Anfal yang kita kaji pada saat ini diulang sebanyak 3 kali kata-kata, 4 kali bahkan kata-kata makar, yamkuru bika, yamkuruna, yamkurullah, wallahu khairul makirin. Ini mengindikasikan ada dua hal, bahwa makar itu sendiri ada yang baik, ada yang buruk. Membuat makar yang dilakukan oleh orang kafir terhadap orang yang beriman itu adalah salah. Dan Allah membalas makar di sisi lain itu adalah baik. Dan ketika Allah menyatakan bahwa dia khairul makirin, bukanlah berarti Allah itu memiliki asma yang bernama makir atau makir. tetapi di sini adalah wujud dari pembalasan yang dilakukan Allah terhadap makar yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy atau kaum kafir dimanapun mereka berada. Jadi ini merupakan pembelajaran kepada kita bahwa seperti kata Ustaz Ardiansah tadi, ketika seorang mukmin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi lapang, yasrah sadrahu lil Islam. Karena apa? Karena keberadaan Islam itu membuat meletakkan dia berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menjadi orang-orang yang pendendam, muntaqim, tetapi dia serahkan zuntiqom, sifat intiqom itu kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik balas dendam. Dia tidak menjadi orang-orang pembuat makar. Karena apa? Biarlah Allah yang membalas, karena Allah bersifat khairul makirin. Di sini orang-orang Islam akan menjadi pemimpin yang membangun bangsa dan negaranya dengan sifat cinta bukan dendam, sifat kasih bukan menjadi mencari musuh, sifat sayang bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya, ini menarik Ustaz, ketika kita melihat kondisi umat Islam saat sekarang ini. Artinya apa? Bahwa sering sekali kita menyaksikan bahwa umat Islam itu terlena dengan keadaan. Mereka tidak mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka, sehingga sering sekali pula kita melihat umat Islam itu menjadi pelengkap penderita di dalam banyak aspek dalam kehidupan ini. Nah, tentunya Ustaz, ketika ayat ini diturunkan, kan ini ada upaya dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ya, di mana ini asbabun nuzulnya, ketika itu kan para pemuka kafir Quraisy berkumpul, ya, sebanyak 12 kabilah, dan masing-masing kabilah mengatakan kita bunuh saja. Ada yang mengatakan kita keluar, kita penjarakan, atau ada yang mengatakan kita keluarkan, kita usir. Ya, sampai akhirnya mereka bersepakat untuk mengutus seorang pemuda dari setiap kabilah itu. Nah, apa kira-kira yang perlu dipersiapkan umat Islam, Ustaz, menghadapi upaya-upaya orang-orang kafir, baiknya itu yang nyata-nyata ataupun yang tersembunyi saat sekarang ini, dalam menghadapi gejolak kehidupan ini, Ustaz, khususnya makar ini tadi, Ustaz? Iya, seperti yang Ustaz Ardiansah kisahkan bahwa ini terjadi pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kisah ini nanti kita menemukan kisah hijrah ya, Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, karena ada rongrongan bahwa, dan bahkan yang menarik di situ bahwa ide ini diusulkan oleh seseorang yang notabene-nya kalau menurut kisah yang lain adalah iblis berkedok manusia gitu ya. Jadi apa yang disiapkan oleh seseorang yang atau umat Islam secara umum dalam menghadapi makar, tentu saja sebagai Nabi Muhammad, sebagai uswah qudwah teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipersiapkannya pertama dan utama adalah keimanan, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditutup oleh ayat 30 dari surah Al-Anfal ini, wallahu khairul makirin. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu apa yang harus dia perbuat, karena begitu bencinya kaum kafir Quraisy kepada dia, padahal dia telah menyebarkan cinta dan kasih sayang kepada umat manusia, terutama kepada kaum kafir Quraisy. Suatu hal yang menarik, bagaimana balasan yang baik yang dilakukan Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy. Ada suatu ketika orang Yahudi, ada orang kafir yang selalu tiap hari melemparkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kotoran. Bahkan yang terakhir kali dia melemparkan dengan kotorannya sendiri, dan ketika ditanya oleh sahabat, wahai sahabat, Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, mana orang yang melempar kotoran itu kepada saya? Tapi dikatakan, saya sudah melihatnya 3 hari ini tidak melemparkan kotoran itu kepada kita di lorong ini, mana dia? Kata sahabat, saya tahu orangnya, dan saya tahu terakhir kali yang dia lempar itu adalah kotoran dia sendiri. Ayo kita datangi dia, kok 3 hari ini dia gak melempar kotoran kepada kita gitu ya kan. Setelah dicari, selesai sholat, dia datang ke rumah. Rupanya orang yang melempari kotoran tadi itu adalah jatuh sakit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mencaci maki, menampar dia, memukul dia, tapi mendoakan kepada dia sebuah kesembuhan. Sehingga apa yang diucapkan orang yang selama ini menyakiti dia, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu annaka Muhammad Rasulullah, ini merupakan bukti bahwa ketika makar dibalas dengan kebaikan, bukanlah benci dendam yang tumbuh, tetapi cinta dan kasih sayang yang terwujud, sehingga Nabi Muhammad dapat menyatukan bagaimana musuh-musuh yang berserak menjadi kekuatan yang kuat, bagaimana musuh menjadi kawan, bagaimana musuh menjadi aset bangsa yang perlu kita persatukan. Inilah keyakinan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu khairul makirin. Tidak harus kejahatan dibalas dengan kejahatan, dan kita juga menemukan di peristiwa hijrah bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan Da'sur, dan dia sudah berkeinginan Da'sur 1000 ekor unta. Ketika kalau dia dapat membunuh Nabi Muhammad, maka dia berkata, ya Muhammad, siapa yang dapat menolongmu dari pedangku ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh yakin berkata, Allah yang menolongku. Maka ketika mendengar Allah menolongku, jatuhlah pedang Da'sur, merindinglah sekujur tubuh Da'sur, dan untanya yang duduk pun berdiri merinding. Karena apa? Karena keyakinan Nabi Muhammad kepada Allah dan ungkapan Allah itu, sehingga pedang itu dapat. Dan ketika Nabi Muhammad memiliki pedang, dia berkata, wahai Da'sur, siapa yang menolongmu dengan pedangku ini? Maka Da'sur pun terperangah dan tidak bisa bilang apa-apa. Nabi Muhammad pada waktu itu bisa saja memenggal kepala Da'sur, tetapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Apa yang kamu inginkan, wahai Da'sur? Aku akan apakah kamu mau masuk Islam? Tidak. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin pulang kepada ke kampungku. Maka Nabi Muhammad menyerahkan pedangnya dan pulanglah Da'sur dengan kondisi yang kalah dan malu tadi. Ini merupakan bukti keyakinan kepada Allah menyebabkan Nabi Muhammad tidak takut walaupun berhadapan dengan pedang sekalipun. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua poin yang dapat kita ambil dari penjelasan Ustaz Zainal tadi, bahwa ketika seseorang itu beserta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa takut pada dirinya sekalipun ancaman kematian telah menantinya. Dan yang kedua, bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan membawa rahmat bagi seluruh isi daripada alam ini. Oleh karena itulah sifat makar yang dipertontonkan dan sifat arogan yang dipertontonkan oleh orang-orang kafir itu tidaklah semestinya kemudian dibalas oleh umat Islam dengan kebencian pula, tetapi dapat kita mengambil sikap-sikap yang sangat elegan, yang sangat terpuji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memaafkan. Bahkan kalau kita lihat saat sekarang ini Ustaz, yeah, antara umat Islam itu sendiri pun sering sekali saling memusuhi, saling membenci, bahkan di antara mereka terjadi juga saling memfitnah. Nah, tentu ini adalah sesuatu hal yang amat sangat disayangkan, dan tentu tidaklah selayaknya muncul dari seorang muslim. Yeah. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri, dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tentunya bertentangan pula dengan perilaku yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka daripada itu, lewat radio yang kita cintai ini, kita semua marilah untuk menyadari bahwa kehidupan ini akan berakhir, dan kemudian kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kehidupan dunia ini, janganlah kemudian kita manfaatkan untuk membenci orang lain atau menimbulkan kebencian itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Maka daripada itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan dengan imannya itu dia menjadi orang yang bermanfaat. Khairukum anfa'ukum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan lewat kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang kita siarkan setiap hari ini memberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Dan marilah kita untuk mencoba merubah diri kita, walaupun mungkin di sana sini kita tidak dapat mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah, ketika kita beserta dengan Allah, kita jauh lebih kaya daripada orang yang kaya secara materi. Demikian, insyaAllah kita akan ketemu esok hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.